Bagaimana hukumnya seorang mafia narkoba mencalonkan diri jadi pemimpin? Apakah sebagai muslim kita boleh memilih? 9 yang akan dipilih tahun 2018-2019. Pertama, bupati. Kedua, wali kota. Ketiga, gubernur. Keempat, presiden. Kelima, DPD. Keenam, DPR kota, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat. Sembilanlah orang setelah memiliki baik-baik. Pertama, inna sam'a wal basar wal fu'ad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran. Mana pendengaran? Wal basar, penglihatan. Dengar informasi baik-baik, tanya tadi, tanya tuan guru, bagaimana info tentang saya? Oh, jangan, agen itu, agen apa? Agen lengkap nih. Wal basar, pandang baik-baik, tengok. Wal fuad, pikir renung. Setelah kau kumpulkan informasi, kau pun tahajud, usolli sunnat dan tahajud politik. Usolli sunnat dan istiqoroh politik. Nah, gimana? Sudah nampak siapa yang mau dipilih, Bu? Sudah, Pak Ustaz. Yang mana gambarnya? Gambar ini mau saya cucu, Pak Ustaz. Kenapa gambar ini? Kemarin dia datang ke tempat kami, dibawanya surat Yasin 3, jilbab 2, sarung 1. Sarung yang mana? Itu yang di ujung ada tulisan coblos nomor. Rusak istiqarahmu gara-gara apa? Rishwah, sadah. La'ana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW. Kenapa kau pilih dia? Kemarin dia datang ke masjid kami, Pak Ustaz. Terus, itulah kami kebetulan ibu-ibu Urbana. Masjid belum selesai, kami nyanyikan lagu. Ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana. Ya dana, dana. Gimana? Turun dana? Enggak. Making vokalnya salah. La la la la la la la. La la la la kan tidak. Tidak. Agak turun. Oleh sebab itu jangan kita suapkan duit. Di pikiran saya rakyat tidak akan ada mau atau tidak. Setengah 10, 11.55. Janji kita hanya sampai jam 11. Kami akan melanjutkan perjalanan. Jam 1 kami sudah dicegat. Ketua penitia tidak barang balik ke kampung sebelum saya ceramah. Orang kampung dia sudah mencegat. Kalau tidak dibunuh dia nanti. Maka kita berdoa atas segala silap salah. Kita ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته فجعل دوسا دوسا